على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. الحمد لله، puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi seorang muslim dan mengikuti nabi yang terakhir yang membawa kebenaran kepada umat manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di buku beliau Raf'ul Malam, buku yang isinya pembelaan terhadap kehormatan para ulama. Beliau mengatakan, "Inna syiraran nasi qabla bi'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam ulama'uhum." Manusia yang paling jahat sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ulama'nya. Wa ba'da bi'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nasi ulama'uhum. Dan setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik adalah ulama'nya. Sehingga garis pemisahnya adalah keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, tokoh kesesatan adalah ulama'nya. Para pendeta Yahudi, para pendeta Nasrani, tokoh kesesatan di kalangan Majusi, tokoh kesesatan di kalangan orang musyrikin. Sehingga para pemuka agama sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling menyimpang, yang paling jahat di antara mereka. Dan setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbaik di kalangan umat ini adalah ulama'nya. Karena mereka disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai warasatul anbiya, ahli warisnya para nabi. Sebab melalui mereka lah kita bisa belajar ilmu agama. Melalui para asatidah kalau yang ada di Indonesia, melalui kiai, melalui para tokoh agama, kita bisa belajar agama. Keberadaan nikmat itu bersambung sampai kita setelah kita belajar tentang ilmu agama yang disampaikan oleh para ulama di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, setelah orang menyadari bahwa keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat, maka siapa yang tidak mau mengikuti Nabi, bahkan mengajak masyarakat untuk menjauh dari Nabi, mengajak masyarakat untuk menghindari ajaran Nabi, berarti dia telah mengganti nikmat itu dengan kekufuran. Dia mengganti nikmat itu dengan kekufuran. Seharusnya nikmat itu diterima, kemudian dia jadikan dan dia syukuri dengan cara mengikutinya. Namun ketika dia datang kebenaran, kemudian dia tolak, dan dia mengajak masyarakat untuk menolaknya, sama dengan mengganti nikmat dengan kekufuran. Dan itulah ayat yang tadi dibaca oleh imam ketika salat subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Gimana bunyinya, Pak? Gimana bunyinya, Mas siapa? Alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Tahukah kalian orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran? Dibaca oleh imam di rakaat keberapa ini kalimat ini? Di rakaat yang keberapa? Imam tadi membaca surat apa, Pak? Surat Al-Fatihah. Betul ya? Imam tadi baca surat Al-Fatihah ya? Imam membaca surat Ibrahim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Tahukah kalian ada orang yang mereka mengganti nikmat Allah dengan kekufuran? Dan malah mereka mengajak kaumnya untuk menuju ke negeri kebinasaan. Jahannam yaslaunaha. Dan itu adalah neraka jahannam. Coba Anda bayangkan jamaah. Kalau Bapak Ibu punya sebuah lingkungan. Di lingkungan itu ada seorang ustadz ahlu sunnah yang mengajarkan tentang ajaran Nabi SAW, sunnah Nabi SAW. Bagi Anda yang punya keseriusan dan keinginan untuk belajar agama, bertetangga dengan orang soleh seperti ini menyenangkan atau bikin susah? Ya. Bertetangga dengan ustadz itu menyenangkan, marakno seneng atau marakno senep? Seneng atau senep, Pak? Seneng ya. Kenapa kita bahagia? Nikmat itu didekatkan oleh Allah. Sumber ilmu ada di sebelah rumah kita. Sumber ilmu tidak jauh dari kita. Sudahlah, kalaupun bukan ulama, misalnya Anda bertetangga dengan lembaga pendidikan. Pesantren. Atau masjid yang di situ membuka kelas bahasa Arab. Ada kelas fikih. Atau aneka kegiatan pendidikan yang lainnya. Kita sebagai warga yang berdekatan dengan sumber pendidikan semacam ini, dan kita punya keinginan untuk belajar, ada perhatian untuk belajar agama, mungkin kita akan merasa bahagia. Alhamdulillah, saya kalau belajar, gak perlu ngantri di lampu merah. Gak perlu macet, ngantar anak saya, ini masjid sudah punya TK, SD, SMP, SMA, semuanya ngajarkan agama. Sehingga saat kita berinteraksi dengan lembaga pendidikan semacam ini, kita merasa bersyukur. Allah dekatkan nikmat itu dalam bentuk sumber ilmu ada di dekat kita. Namun bagaimana kalau ada sebagian di antara warga yang antipati dengan kegiatan pendidikan agama? Bertetangga dengan kiai, bertetangga dengan pondok pesantren, bagi dia itu marakno senep. Mau keluar rumah gak pakai jilbab, takut nanti jangan-jangan papasan dengan kiai. Mau duduk di depan rumah ngerokok, sungkan dia ya. Kenapa? Khawatir nanti ada santri yang lewat, malu dia. Dia merasa gak bisa bebas karena di dekatnya ada tokoh agama. Ada gak Pak orang yang kayak gitu Pak? Pernah menjumpai Pak? Ada orang itu yang hidupnya merasa gak bebas, ada kesan terkekang, merasa gak nyaman, mau melakukan praktek apapun gak enak, gara-gara di dekatnya ada pondok pesantren. Coba kalau gak ada pondok pesantren, dia bisa mabuk dimanapun. Mau ngerokok dimanapun, bagi dia santai. Anaknya mau ngajak cewek untuk masuk ke rumahnya, gak ada yang menghalangi. Mau pacaran dimanapun, boleh. Ini orang yang dalam pikirannya, gimana sih caranya biar bisa bebas bermaksiat. Sehingga dekat dengan sumber ilmu bagi dia adalah azab. Dia merasa gak nyaman. Bersyukurlah ketika Anda menjadi orang yang punya perhatian terhadap agama. Sehingga ketika Anda dekat dengan sumber ilmu agama, lembaga pendidikan, atau tokoh agama yang mengajarkan agama, Anda merasa seolah-olah nikmat itu didekatkan. Orang Mekah itu dikasih oleh Nabi, dikasih oleh Allah seorang Nabi. Tapi ditolak. Dan ayat ini, kata Ibnu Abbas, berbicara tentang orang Mekah. Coba, kalau Bapak Ibu bertetangga dengan Nabi, kira-kira gimana? Hah? Mau gak bertetangga dengan Nabi? Kita semuanya pingin. Karena Anda punya kecintaan dengan Islam. Tapi bagi orang yang merasa risih dengan keberadaan Nabi, ini Nabi kok repot banget sih, dikit-dikit diingatkan, dikit-dikit gak boleh, dikit-dikit. Itu merasa orang yang terkekang dengan keberadaan. Orang Mekah itu dikasih Nabi. Nabi datang dari mana Pak? Tetangga mereka. Berada di dekat rumah mereka. Masih satu golongan dengan mereka. Sama-sama suku Quraisy. Tapi ditolak. Mereka gak mau mengikutinya. Gak mau menerima. Alam tara ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran. Tahukah kalian terhadap orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran? Seharusnya dikasih Nabi itu kan, Masya Allah anugerah yang luar biasa Pak ya. Gak perlu jauh-jauh untuk belajar agama. Nabi ada di tetangga kamu. Tinggal datang ke rumahnya bisa tanya. Malah diusir. Akhirnya beliau pindah ke Madinah. Maka bisa jadi ada nikmat didatangkan oleh Allah pada satu kaum tertentu, tapi kaum ini menolak nikmat itu, sehingga nikmat itu dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat itu dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib jamaah. Satu pelajaran yang berharga bagi kita. Hargai kehadiran sebuah majelis ilmu. Itu adalah nikmat yang ada di dekat kita. Ketika majelis ilmu itu Anda terima dengan baik, diterima oleh masyarakat dengan baik, dan mereka berusaha untuk menghargainya, akan Allah tambah. Sebagaimana janji Allah Ta'ala, la in syakartum lazidannakum. Kalau kalian bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepada kalian, sungguh aku akan menambahkan untuk kalian. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, azabku sangat besar. Dan bagian dari azab Allah, nikmat itu dicabut. Allah pindahkan ke yang lain. Majelis ilmu datang di salah satu kabupaten atau di salah satu wilayah tertentu. Masyarakatnya enggak mau menerima. Sebagian ada yang pengen mendengarkan, tapi mungkin ada sebagian yang menolak. Pasang spanduk menolak kehadiran Ustadz Fulan misalnya. Atau majelis ilmu ini enggak boleh. Allah pindahkan, wong di sini ditolak, nikmat itu Allah pindahkan. Sebab ketika Allah memberikan nikmat, enggak akan ada yang bisa menghalangi. Sebagaimana ikrar yang kita baca setiap kali kita berzikir seusai salat. Allahumma la mani'a lima a'ta'i wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi lima a'taid ketika engkau memberikan sesuatu. Kalaupun kajiannya ditolak, hidayah bisa enggak ditolak, Pak? Manusia bisa menolak hidayah enggak? Enggak mungkin bisa. Sehingga bisa jadi di tempat ini kajian ditolak. Tapi masyarakat kanan kiri masjid, alhamdulillah menerima hidayah. Melalui apa? Nonton YouTube. Tetap bisa masuk. Hidayah enggak mungkin bisa ditolak. Makanya kadang kita merasa heran kalau ada orang yang begitu sensitif dengan lembaga pendidikan atau dengan forum pengajian agama sebelum dia mau mendengarnya. Karena kan rata-rata yang menolak itu a priori, tidak punya landasan. Pokoknya gitu kan? Sehingga hanya berdasarkan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sifatnya sepihak, lalu kemudian dia tolak. Allah pindahkan nikmat itu ke tempat yang lain. Nah, ketika Allah pindahkan kemana? Ke tempat yang bisa diterima nikmat itu. Mereka yang dekat dengan itu mendapatkan manfaat besar. Madinah menjadi kota yang terangkat namanya. Padahal sebelumnya Madinah itu bernama apa? Namanya apa? Yathrib. Yathrib itu artinya tercela. Makanya setelah datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau larang jangan lagi menyebut Madinah dengan Yathrib. Dalam bahasa Arab, la tathriba lakumul yaum. Ini perkataan Nabi Yusuf. Pada waktu Nabi Yusuf menjadi penguasa, datang saudara-saudaranya. Lalu mereka minta maaf kepada Yusuf. Karena dulu pernah berbuat jahat kepada Yusuf. Yusuf memaafkan mereka dengan mengatakan apa? La tathriba lakumul yaum. Sudah, enggak ada celaan bagi kalian. Nabi Yusuf tidak mencela mereka, tidak membalas mereka dengan mengumpat. Beliau memaafkan tanpa umpatan. Karena kan kadang ada orang yang memaafkan kesalahan orang lain, tapi diomelin dulu kan gitu ya. Dulu kamu pernah kayak gini sama saya. Dulu saya itu sakit hati banget. Kalau bukan saya, karena saya sabar, mungkin saya akan membalas kamu. Sekarang udahlah, kamu pergi dari sini. Diomelin baru dimaafkan kan gitu ya. Tapi Nabi Yusuf tidak. Ketika beliau memaafkan, enggak pakai ngomel. La tathriba alaikumul yaum. Enggak ada celaan bagi kalian. Nah, dulu Madinah namanya Yathrib. Yang konotasi maknanya itu jelek. Lalu diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disebut dengan Madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian disingkat dengan Al-Madinah. Tayyib. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita belajar tentang fikih bermadhab. Dan buku ini pernah kami launching, selesai saya tulis di bulan Sya'ban. Namun kemudian di launching di tanggal 1 Ramadan kemarin. Kemudian dibedah di ANB Channel. Dan tadi sudah disampaikan dalam mukaddimah oleh Bapak Takmir bahwa maksud belajar bermadhab bukan dalam rangka untuk mempertentangkan pendapat. Justru sebaliknya. Belajar bermadhab adalah belajar kedewasaan ketika menghadapi perbedaan pendapat. Sebab perbedaan pendapat itu bagian dari sunnatullah. Ada sebelum kita lahir. Perbedaan pendapat dengan kelahiran kita duluan mana, Pak? Duluan mana? Madhab dengan kita lahir duluan mana? Perbedaan pendapat itu sudah ada sebelum kita lahir. Berarti kan kita butuh untuk mengetahui gimana sih cara yang tepat dalam menyikapi perbedaan pendapat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memuji hamba yang bisa bersikap yang tepat ketika menghadapi perbedaan pendapat. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Az-Zumar ayat 17 dan 18. Allah mengatakan, "Fabashshir ibad." Berikan kabar gembira kepada para hamba yang mereka punya sifat alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah, yaitu orang-orang yang mau mendengarkan pendapat fayattabi'una ahsanah, lalu dia mengikuti yang terbaik. Orang-orang yang mau belajar mendengarkan pendapat lalu dia mengikuti yang terbaik. Ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Di depan dipuji, di bagian akhir dipuji. Fabashshir ibad, berikan kabar gembira kepada para hamba yang mereka akan mendapatkan balasan surga. Berikan kabar gembira dalam bentuk balasan surga. Seperti apa hamba ini? Alladzina yastami'unal qawla. Orang yang mau mendengarkan pendapat, fayattabi'una ahsanah, lalu dia ikuti yang terbaik. Ulaika, pujian yang kedua setelah itu. Ulaika alladzina hadahumullah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita belajar masalah semacam ini, berarti sebenarnya menyelesaikan masalah atau nyari masalah? Ini dalam rangka mengurai masalah. Karena banyak masyarakat yang mereka mungkin kurang memiliki kedewasaan saat menghadapi perbedaan. Mungkin di antara mereka tidak mengetahui gimana cara tepat dalam menyikapi perbedaan. Akhirnya terkadang ada di antara mereka yang anti dengan istilah perbedaan. Dalam salah satu kesempatan ketika saya mau menyampaikan kajian, Takmir membisikkan sesuatu. Masya Allah. Apa yang dibisikkan oleh Takmir? Takmir memberikan pesan. Ingat ya, jangan menyinggung perbedaan pendapat. Memangnya kenapa, Pak? Pokoknya jangan nyinggung perbedaan pendapat. Lah saya harus bicara apa? Kira-kira yang tidak menimbulkan perbedaan pendapat. Kalau terjadi perbedaan pendapat, terus kenapa? Oh, itu sudah ada sebelum Bapak lahir. Karena perbedaan pendapat itu bagian dari sunnatullah. Dan pasti akan terjadi. Yang lebih penting adalah bagaimana cara menyikapi perbedaan pendapat. Dan banyak ulama di masa silam yang menulis buku isinya kumpulan perbedaan pendapat. Contohnya Pak, Imam Nawawi menulis buku Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Itu kan buku yang isinya kumpulan perbedaan pendapat. Madhab Syafi'iyah bagaimana, nanti dibandingkan dengan madhab-madhab yang lain, pendapat madhab yang lain bagaimana. Dan ada Ibnu Qudamah dalam karya beliau Al-Mughni, isinya juga perbedaan pendapat. Ibnu Rusy yang mewakili Malikiyah, beliau punya Bidayatul Mustahid, itu juga buku yang isinya ensiklopedi perbedaan pendapat. Pendahulu-pendahulu kita sudah terbiasa dengan yang namanya buku perbedaan pendapat. Sebab itu bagian dari realita kehidupan. Mau ditutupi bagaimana lagi? Wong itu realita. Yang lebih penting adalah mengajarkan kepada umat bagaimana cara menyikapi perbedaan pendapat. Maka disinilah takmir kemudian menghadirkan tema apa madhabmu. Baik, madhab Bapak Ibu apa? Pertanyaan di judul kajian, apa madhabmu? Jenengan madhabnya apa, Pak? Coba di antara Bapak Ibu, kalau saya tanya, Bapak Ibu madhabnya apa? Gak punya madhab? Hah? Gimana, Pak? Campur-campur. Kayak gudeg-gudeg. Kayak es cendol, Pak. Kayak gado-gado, Pak. Baik, coba di antara jamaah yang bermadhab Syafi'iyah, boleh angkat tangan. Masya Allah, di belakang tinggi banget yang angkat tangannya. Yakin madhabnya Syafi'iyah, Pak? Yakin ya? Insya Allah yakin. Kalau misalnya ditanya, bagaimana cara berwudu menurut madhab Syafi'iyah? Bisa menjelaskan? Baik. Sehingga sebenarnya inti dari bermadhab itu apa, Pak? Inti dari bermadhab itu apa? Belajar. Sebenarnya kata kunci dari istilah bermadhab adalah belajar. Maka kalau ada orang yang menyatakan, saya bermadhab, madhab Bapak apa? Syafi'iyah. Berarti beliau telah mempelajari madhab Syafi'iyah. Sehingga paham isi madhab yang dia ikuti, kan begitu ya? Selanjutnya dia amalkan. Makanya kaum muslimin di tempat kita ketika ditanya, Anda bermadhab, ragu dia mau menjawab. Karena mengakui saya belum belajar, Pak Ustaz. Sadar diri ya. Karena mungkin kesempatan kita belajar belum banyak, kegiatan kita belajar masih sangat kurang, dan kita pun tidak tahu yang kita pelajari ini madhabnya apa, ngertinya pokoknya kalau Ustadz bicara, itu yang kita terima. Sehingga umumnya kita dalam masalah bermadhab, mengikuti apa yang dikatakan oleh Ustadz yang menjadi narasumber dalam kajian. Di sini ada kajian fikih jamaah? Di masjid ini? Sudah Umdatul Ahkam? Sudah lengkap, Pak? Belum, ini masih berjalan ya. Baru bab sholat. Umdatul Ahkam itu buku kumpulan hadis riwayat Bukhari Muslim. Khusus di bab masalah ahkam. Ahkam itu yang berkaitan dengan amal. Sehingga tidak membahas masalah akidah, tidak membahas masalah adab, tapi khusus di bab masalah ahkam. Baik, penulisnya sendiri Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, itu madhabnya Hambali. Dan beliau kumpulkan buku itu, tapi bentuknya kumpulan-kumpulan hadis. Berarti nanti yang diterima oleh jamaah saat kajian Umdatul Ahkam tergantung apa? Siapa yang memberi penjelasan. Kan gitu ya? Karena isinya kumpulan hadis. Berarti ustadznya madhabnya apa? Masya Allah ya. Ini nanti tergantung madhabnya ustadznya. Karena Umdatul Ahkam itu disyarah oleh Ibnu Daqiqil 'Id, dan Ibnu Daqiqil 'Id madhabnya Syafi'i. Dan syarah Ibnu Daqiqil 'Id, Ihkamul Ahkam, ini dianggap sebagai syarah terbaik untuk buku Umdatul Ahkam. Baik, kembali ke sini. Sehingga kita luruskan dulu pengertian istilah bermadhab. Bermadhab jamaah oleh para ulama diberi pengertian sebagai berikut. Pertama, secara makna bahasa, madhab bisa berasal dari kata dhahaba yadhabu. Madhab yang artinya sasaran dan tujuan keberangkatan. Sasaran dan tujuan keberangkatan. Dari kata dhahaba yang artinya apa? Pergi. Yang artinya pergi atau berangkat. Ya? Berarti madhab adalah sasaran kepergian, sasaran keberangkatan. Makna madhab yang kedua berasal dari kata dhahab. Adzahab yang artinya emas. Sesuatu yang berkilau dan bernilai. Makanya emas disebut apa? Zahab. Kalau perak dalam bahasa Arab namanya apa? Fiddah, emas, zahab. Baik. Kemudian secara istilah, madhab lebih dekat kepada makna bahasa yang pertama, yang tadi kita sampaikan. Yaitu, makanud zihab. Sasaran dan tujuan ketika orang melakukan bepergian. Karena itu secara istilah, madhab dipahami sebagai kumpulan pendapat hasil ijtihad seorang ulama yang kemudian diikuti oleh para muridnya dalam rangka mempelajari agama. Paham di sini? Kumpulan pendapat hasil, kumpulan pendapat ini hasil apa? Hasil merenung atau hasil semedi atau ngawur? Hasil ijtihad. Karena dia hasil ijtihad berarti terukur. Karena ijtihad itu melalui proses. Proses pembelajaran dalam memahami sebuah dalil untuk diambil kesimpulan hukum. Sudah? Yang diikuti oleh para pengikutnya dalam rangka belajar agama. Paham di sini, jemaah? Baik. Saya gambarkan terlebih dahulu keterangan Al-Ghazali ketika beliau menjelaskan tentang hubungan ulama dengan masyarakat awam. Dan bagaimana interaksi mereka dalam menjelaskan dalil. Beliau kasih perumpamaan seperti ini. Ada sebuah pohon. Pohon ini berbuah. Pohon ini berbuah. Masyarakat membutuhkan buah itu. Tapi mereka enggak bisa mengambilnya. Karena enggak tahu caranya. Lalu datanglah seseorang yang dia mempelajari pohon ini dan mempelajari bagaimana cara mengambil buahnya. Sudah? Baik. Maka di situ ada 4 unsur. Pohon, buah dari pohon, orang yang mau mengambil buah, dan masyarakat di sekitarnya yang tidak bisa mengambil buah. Pohon ini adalah dalil. Pohon ini adalah dia sumber buah. Buah itu adalah hukum yang dihasilkan dari dalil. Pak, bagaimana cara memetik hukum dari pohon ini? Gak semua orang bisa. Sebab memetik buah itu kan gak semua orang bisa, ya, Pak. Kita yang hidup di daerah yang gak ketemu sawit. Gimana cara memetik sawit? Mungkin kita gak bisa. Orang Pekanbaru yang biasa dengan sawit, ngerti dia cara memetik sawit. Orang Pekanbaru yang memetik sawit, datang ke Malang, ketemu apel. Gimana sih cara memetik apel? Jangan disamakan seperti deres apa sawit. Beda. Ada caranya sendiri. Sehingga masing-masing pohon ada cara yang berbeda-beda dalam memetiknya. Pak, kalau jenengan ketemu pohon pisang berbuah bagus, cara memetik pisang gimana, Pak? Diambilin satu, ini ambil satu. Coba kalau pisang digituin, Pak, gimana, Pak, kira-kira? Hah? Cara memetik pisang gitu, Pak? Tidak kan? Paham di sini ya? Sehingga masing-masing pohon punya buah dan cara memetik buahnya ada metodenya. Enggak semua orang bisa. Pohon ini dalil. Buah ini adalah hukum. Orang yang bisa memetik ini adalah ulama mujtahid. Sedangkan kita sebagai masyarakat awam adalah orang yang mendapatkan manfaat dari penjelasan ulama mujtahid. Paham di sini, jemaah? Baik. Nah, dari cara orang memetik buah nanti akan menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Kalau dia gunakan metode A, nanti hasilnya seperti ini. Kalau dia gunakan metode B, hasilnya akan seperti ini. Bisa berbeda hasilnya tergantung dari mana cara dia memetik. Paham ya? Sehingga kalau ada orang memetik pohon pisang, saya kalau memetik pohon pisang, Ambilin satu-satu, sehingga yang tua mana tak ambil. Nanti yang masih muda tunggu sampai dia gede. Ada yang cara yang kedua, oh enggak, kalau saya tak tebang pohonnya. Lalu pohon pisang itu jatuh, tak ambil satu tundun, tak simpen. Dari hasil proses itu, nanti bagian mana yang matang saya ambil, yang mentah tak biarkan. Dan ada cara yang berbeda-beda. Sudah? Metode seperti ini adalah proses ijtihad. Metode seperti ini namanya apa? Proses ijtihad. Dipahami jamaah? Sehingga kita berhutang budi pada ulama. Kita berhutang budi pada ulama. Mereka itu berijtihad untuk menyuguhkan buah kepada masyarakat. Yang jadi masalah, masyarakatnya gak gelem sinau. Gak mau belajar. Sehingga buah yang disuguhkan, banyak yang gak ngambil. Ada yang ngambil, jadilah dia muridnya para ulama. Sehingga mereka jadi ulama. Dan ada yang gak mau ngambil, akhirnya dia jadi orang yang awam agama selamanya. Kita di posisi yang mana? Hah? Ngambil sebagian ya. Dan meninggalkan sebagian. Baik. Nah, orang yang berada di sekitarnya ini, ada yang mempelajari dengan cara mengambil buah. Sudah, pokoknya dia ambil buahnya. Ambil buah, dia makan. Ambil buah, dia makan. Dan dia gak pernah mempelajari bagaimana cara gurunya mengambil buah. Gak pernah belajar itu dia. Pokoknya, udahlah, saya gak belajar gimana cara guru saya mengambil buah. Saya dapat buah apa, itu yang saya terima. Tanpa pernah mau belajar gimana cara guru mengambil. Namun ada di antara muridnya, di samping dia ngambil buah, dia juga mempelajari. Guru ini kalau ngambil buah gimana sih? Biar nanti saya gak bergantung lagi kepada beliau. Kalau ada pohon yang sama, saya ambil sendiri. Ini orang yang kedua ya. Sehingga dia berusaha untuk belajar apa? Teknis mengambilnya. Diperhatikan. Oh, ngambilnya kayak gini toh, pohon pisang bawa tangga. Setelah itu pakai pancing. Oh, gini cara ngambilnya. Baik, saya tiru itu. Sehingga dia meniru teknisnya. Selanjutnya, orang ini ketika ketemu pohon yang sama, dia bisa mengambil dengan cara yang sama. Jadilah dia ulama mustahid ketularan gurunya. Sudah? Orang yang ketiga, saya enggak mau makan buah ini. Nanti saya biar makan apa yang saya ambil sendiri. Saya akan makan apa yang saya ambil sendiri. Sehingga dia gak mau makan yang diambilkan oleh orang lain. Akhirnya dia belajar teknisnya saja. Guru A ini kalau ngambil pohon, ngambil buah caranya X. Guru B ketika ngambil buah caranya Y. Guru C ketika ngambil buah caranya Z. Kayaknya kok metodenya ini bagus-bagus. Tapi di masing-masing metode ada celah yang perlu ditutupi. Akhirnya dia buat ramuan sendiri. Dia buat metode X, Y, Z. Atau misalnya guru A, Ki. Ini R, ini Z. Dia gabung Ki, R, Z. Kisro. Jadi ini. Pandalis itu kan suka coret-coretan kayak gitu ya. Dia buat seperti itu. Nah, dia punya metodologi ijtihad sendiri. Jadilah dia ulama mujtahid yang independen dan beda dengan gurunya. Itulah cerita kenapa ada madhab-madhab. Padahal mereka dulu adalah guru dengan murid. Abu Hanifah punya murid yang terkenal Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan Abu Yusuf Al-Ansari. Imam Malik punya murid yang terkenal, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid yang terkenal, Imam Ahmad. Pak, itu kan muridnya. Kok bisa madhabnya jadi beda? Metodenya seperti tadi. Imam Syafi'i, di samping beliau menerima buah dari hasil Imam Malik, beliau juga belajar metodenya. Lalu setelah itu beliau belajar kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Siapa tadi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani? Muridnya Abu Hanifah melalui Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Beliau banyak belajar usul fikih, belajar kias, metodologi, analogi, menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Akhirnya beliau punya madhab sendiri yang berbeda dengan Imam Malik, berbeda dengan Abu Hanifah. Madhabnya Syafi'iyah. Imam Ahmad punya madhab yang berbeda. Karena beliau juga punya guru yang lain. Dari situlah mereka jadi ulama mujtahid independen, meskipun dulu dari hasil pendidikan guru-guru sebelumnya. Sudah? Dan ada ulama yang dia hanya mengikuti metode satu guru. Jadilah dia ulama mujtahid madhab. Seperti ada Imam An-Nawawi, Ibnu Qudamah dalam madhab Hambali, An-Nawawi dalam madhab Syafi'i. Gambaran ini kira-kira bisa terbayang, Pak? Ini urusan panganan insya Allah nyambung. Makanya saya dekatkan dengan panganan. Baik. Seperti itulah sejarah kenapa muncul madhab. Sehingga dari sini kita sebagai masyarakat menemukan hasil dan realita demikian. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kata kuncinya satu, belajar. Selama jenengan belajar, selama bapak ibu belajar, insya Allah nanti akan tahu jalannya. Tapi kalau enggak pernah belajar, maka posisi orang awam hanya bisa mengikuti gurunya. Dari situ bermadzhab oleh para ulama dibagi menjadi tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah orang yang belajar metodologi dan hasil ijtihad. Orang yang belajar metodologi dan hasil ijtihad. Sudah? Jadi dia belajar teknis dan juga mengambil buahnya. Dia belajar dua-duanya. Yang kedua, orang yang hanya belajar hasil ijtihad. Hanya ngambil buahnya saja. Tapi dia enggak pernah belajar teknis. Nah, baik orang pertama maupun orang kedua, ini disebut sebagai orang yang bermadhab di area tertentu. Bermadhab di area tertentu. Sehingga kalau yang dia pelajari adalah metodologi Syafi'iyah dan kesimpulan-kesimpulan hukum dalam Syafi'iyah, maka jadilah dia ulama bermadhab Syafi'iyah. Ada yang tingkatannya mujtahid Syafi'iyah dan ada yang tingkatannya di bawah itu. Sesuai dengan apa yang dia pelajari. Kalau yang dia pelajari metodologinya, jadilah dia ulama mujtahid dalam madhab itu. Contohnya setingkat Imam Nawawi, Ar-Rafi'i, Ar-Romli, dan beberapa nama-nama ulama besar dalam madhab Syafi'iyah yang kita kenal. Yang kedua, ada yang belajar dari sisi hukumnya saja. Kesimpulan hukum, tapi tidak belajar metodologi. Sehingga dalam karya-karyanya hanya menyampaikan hasil kesimpulan hukum. Namun metodologinya tidak boleh disampaikan. Misalnya buku-buku matan madhab. Itu menyajikan inilah kesimpulan hukum dalam madhab. Dan di situ gak disebutkan gimana caranya bisa menemukan kesimpulan kayak gini. Gak dijelaskan. Sudah? Pernah dengar istilah atau buku matan Abi Suja? Pernah dengar? Baik. Matan Al-Ghaya wa Taqrib, matan Abu Suja, itu hanya menyampaikan kesimpulan hukum dalam madhab Syafi'iyah. Tapi di situ tidak dijelaskan metode Imam Syafi'i atau ulama Syafi'iyah dalam membuat kesimpulan ini bagaimana? Enggak ada penjelasan. Orang yang belajar matan Al-Ghaya wa Taqrib atau matan Abu Suja, berarti dia hanya belajar hukum tanpa belajar metodologi. Tingkatan yang ketiga, orang yang tidak mempelajari madhab tertentu, tapi dia belajar dari guru yang dijadikan sumber ilmu. Ini cara bermadhab orang awam Dan orang awam seperti ini tidak bisa disebut bermadhab. Sebagaimana keterangan Ibnu Qayyim. Kenapa enggak bisa disebut bermadhab? Karena beliau tidak belajar fikih madhab. Sehingga beliau tidak mempelajari dalam madhab Syafi'i itu ada apa saja, enggak belajar. Dalam madhab Syafi'i metodologinya bagaimana, dia juga enggak belajar. Mas, saya itu pokoknya duduk di kajian, tak dengerin, itu yang saya tahu. Oh, berarti bapak madhab yang ngikuti gurunya. Nah, jadilah muncul kesimpulan madhabul ami madhabu syaikhihi. Madhabnya ami adalah madhabnya gurunya. Al-ami artinya apa? Orang awam. Ya. Aminur Bais itu wong awam. Ya. Dipahami insya Allah. Sehingga bermadhabnya kita itu yang mana? Di tingkatan yang ketiga jamaah. Kita bermadhab, tapi umumnya kita, saya sampaikan umumnya ya, mungkin ada di antara jamaah yang fokus pada madhab tertentu. Kita ini bermadhab, tapi umumnya kita hanya belajar dari sang guru. Sehingga apa yang menjadi pemahaman fikih kita, itu adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru. Tidak lebih dari itu. Kalau mau naik tingkatan, Anda belajar di madhab tertentu. Madhab yang mana, Pak? Silahkan. Allah memberikan kita banyak pilihan. Dan itu bagian dari realita yang ada di lapangan. Sudah ada sebelum kita lahir. Jenengan mau mengikuti madhab A, madhab B, madhab C, silahkan. Namun, didasari dengan semangat. Memilih pendapat akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga pada saat memilih pendapat, landasi dengan prinsip, saya mengikuti ini dalam rangka untuk mendekatkan diri saya kepada kebenaran. Dengan cara demikian, insya Allah, barang siapa yang berusaha untuk bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu furqana. Allah akan berikan furqan kepadanya. Apa itu furqan? Kemampuan untuk membedakan bainal haqqi wal batil, antara kebenaran dengan kebatilan. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Sebenarnya ada bukunya ya yang disediakan oleh panitia, namun ketinggalan di rumah. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Baik, ini sampai jam berapa kita? Sampai syuruk. Ini kan sebentar lagi mau syuruk ya. Masih ada waktu kurang lebih syuruk jam berapa? 5. Berarti kita genapkan sampai jam 6 ya. Ada waktu kurang lebih 11 menit bagi jamaah yang mau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah sering mendengar dari kajian-kajian bahwa dari sekian mazhab yang mendekati Islam itu mazhab Krishna. Bagaimana menurut saya? Baik, ini ada pertanyaan ya. Bagaimana cara kita belajar mazhab agar kita lebih mendekati sunnah, yang bisa mengantarkan kita lebih dekat kepada sunnah. Baik, pertama begini, masing-masing ulama madhab yang mereka menyampaikan pendapatnya, semuanya punya klaim bahwa posisi dia berada di tempat yang paling benar. Semua punya klaim demikian. Kenapa? Karena dia mengikuti itu. Dan dia ikuti atas dasar keyakinan, menurut saya ini yang paling benar. Dan itu ma'ruf. Di posisi manapun ketika kita berada mengambil pendapat tertentu, karena didasari keyakinan, itu yang paling benar. Makanya kalau ada pernyataan, yang lebih mendekati sunnah madhab A. Nanti ulama yang lain juga mengatakan, yang lebih mendekati sunnah madhab B. Ulama yang lain juga mengatakan, yang lebih mendekati sunnah madhab C. Itu secara umum kalau kita bicara klaim. Baik. Karena itu, masalah klaim ini, kalau kita menerima dari satu pihak, ya jadinya sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh yang menyampaikan. Tapi kalau kita menerima dari banyak pihak, nanti ada banyak klaim. Nah, kita sebagai masyarakat yang tidak tahu mana yang lebih mendekati kebenaran, Allah ajarkan sebuah prinsip. Yang prinsip itu ada dalam Al-Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berbeda pendapat dalam masalah apapun di pembahasan agama ini, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Sebab perbedaan pendapat itu bukan dalil. Justru perbedaan pendapat itu butuh terhadap. Karena itu Allah ajarkan, kalau terjadi perbedaan pendapat, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana cara orang mengembalikan perbedaan pendapat itu kepada Allah dan Rasulnya? Berarti dia perlu belajar dalil. Dia perlu belajar dalil. Oh, ini ada masalah A. Pendapat A mengatakan demikian. Pendapat B mengatakan demikian. Pendapat C mengatakan demikian. Baik. Miliki semangat yang pertama. Niatkan dalam rangka mengikuti kebenaran. Karena Allah berikan hidayah kepada hamba. Pertama didasari oleh semangat sang hamba. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu furqana. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan furqan kepadanya. Dan takwa dalam menghadapi perbedaan pendapat adalah semangat untuk mengikuti kebenaran. Takwa dalam menghadapi perbedaan pendapat adalah semangat dalam mengikuti kebenaran. Dan Allah Maha tahu tentang hati kita masing-masing. Tayib. Selanjutnya, tahap awal yang bisa kita lakukan adalah silahkan Bapak belajar buku fikih apapun yang mudah untuk dijangkau, yang mudah untuk diakses. Yang beredar di negara kita memang dominan buku fikihnya itu buku fikih hadis. Kitab Umdatul Ahkam atau kitab Bulughul Maram. Umdatul Ahkam itu mewakili Hambali, Bulughul Maram mewakili Syafi'i. Ini yang paling terkenal. Meskipun hasilnya tergantung siapa ulama yang memberikan syarah dan penjelasan. Hasilnya ya. Itu tergantung dari siapa ulama yang memberikan apa? Syarah. Kalau yang memberikan penjelasan madhabnya Syafi'i, ya nanti jadi warna Syafi'i. Kalau yang memberikan penjelasan madhabnya Hambali, ya itu akan mewarnai penjelasannya. Di posisi manapun Anda belajar, silahkan ikuti. Karena sebenarnya ini gak jauh bedanya, Pak. Mirip-mirip. Nah, selanjutnya, nanti setelah Bapak belajar, akan ketemu. Oh, ternyata seperti ini kondisinya. Di saat itulah kita akan terarah. Bapak mau pilih yang mana? Hambali kan? Syafi'i, Maliki, atau Hanafi? Makanya tidak heran, terkadang ada ulama yang pindah madhab. Dulunya Hanafi jadi Syafi'i, dulunya Syafi'i jadi Maliki, dulunya Maliki jadi Hambali. Itu banyak seperti itu. Kok bisa dia pindah madhab? Namanya proses belajar, gak kenal beku. Al-ilmu la ya'riful jumud. Karena ilmu itu tidak mengenal istilah beku, jumud. Dia akan terus berkembang. Dan belajar itu ujungnya apa, Pak? Ujungnya belajar itu sampai mana? Sampai mana? Kita belajar itu ujungnya sampai mana? Sampai mati. Ujung kita belajar adalah kematian. Sehingga di situ orang akan mengalami progresif terus. Bertambah ilmunya. Di saat itulah kadang terjadi perubahan. Imam Syafi'i mengalami proses perubahan itu. Makanya ada istilah apa? Qaul qadim. Qaul jadid. Qaul qadim mewakili pendapat lama Imam Syafi'i. Dan itu beliau sampaikan pada waktu beliau berada di Baghdad. Lalu qaul jadid mewakili pendapat baru Imam Syafi'i. Yang itu disampaikan setelah beliau keluar dari Baghdad. Dan masing-masing ada referensinya. Kitab Al-Hujjah mewakili representasi dari Qaul Qadim Imam Syafi'i. Kitab Al-Umm mewakili Qaul Jadid Imam Syafi'i. Yang semuanya belum pernah kita baca. Iya, Pak. Semuanya belum pernah kita baca. Terus kita tahunya dari mana pendapat Imam Syafi'i yang enggak pernah belajar? Maka jangan takut belajar. Pokoknya belajar, sudah? Selanjutnya dalam proses belajar itu nanti Allah akan mengarahkan kita sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Selama kita punya niat untuk mengikuti kebenaran, insyaallah akan ada hasil yang positif. Wallahu a'lam. Oh, masya Allah. Ini yang kami bedah di Al-Qur'an. Ya. Sementara imam yang lain di masjid itu juga ala-ala bermasalah, tapi akhirnya menjadi dilaksan tidak lagi di imam. Dari imam misalnya memang tidak, tapi imam saya yang lain akhirnya tidak dilaksan. Mohon berkati. Jadi buku Fikih Empat Madzhab ini ya, karya Syekh Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimashqi, beliau ulama Damaskus. Kalau judul aslinya di sini ada teks judul bahasa Arab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Perbedaan pendapat yang itu merupakan rahmat bagi umat. Dan di sini menyebutkan ya dalam madzhab, dalam masalah satu ada madhab Syafi'i apa, madhab Hambali apa, madhab Maliki apa. Dan sebelum ini adalah buku Bidayatul Mujtahid. Yang dulu, dan ini jadi kurikulum, dulu tapi ya, di Universitas Islam Madinah. Jadi fikih semester 1 sampai semester 4, itu belajar buku Bidayatul Mujtahid, 2 jilid. Ensiklopedia perbedaan pendapat. Karya Ibn Rushd, dan Ibn Rushd ini aslinya bermadhab Maliki, tapi di buku itu beliau juga membandingkan dengan madhab-madhab yang lain. Itu dipelajari di Lipia, juga belajar itu, dan saya dulu juga belajar itu. Sehingga kesan pertama begitu masuk kuliah jurusan fikih, kita menghadapi banyak perbedaan. Dan mahasiswa dipaksa, pokoknya ini yang harus kamu hadapi. Dan kita diajari untuk membangun kedewasaan. Makanya akan lebih dewasa kalau orang itu mau belajar. Kalau enggak mau belajar, kenalnya hanya satu, efek sampingnya kadang dia mengingkari sesuatu yang seharusnya tidak perlu diingkari. Misalnya imamnya enggak kunut, kok kamu enggak kunut? Salat duhur kok kunut? Benar ya kayak gini ya? Imamnya enggak kunut pada waktu sholat subuh. Ada makmum yang kunut. Ya ini terjadi perbedaan pendapat. Dan khilaf yang mu'tabar, perbedaan pendapat yang layak untuk diakui, tidak ada ingkarul mungkar. Tapi adanya silahkan berdiskusi untuk mencari mana yang lebih mendekati kebenaran. Biar kita enggak jadi orang yang gampang ngotot saat terjadi perbedaan pendapat. Alhamdulillah. Ya insya Allah kalau ini mau dibaca silahkan. Tapi saran yang diberikan, belajar itu bertahap ya. Maka sebaiknya satu arah dulu, nanti tidak bingung. Karena kalau sudah warna-warni, sebelum paham satu arah, Bingung dia. Maka kita sarankan belajar satu arah dulu. Misalnya, Bapak ingin belajar Syafi'iyah. Nanti silakan belajar fikih Syafi'iyah dulu, satu arah. Yang gampang diakses. Sudah? Setelah khatam itu merambah ke perbedaan. Kalau sudah merambah ke perbedaan, nanti bisa mendatangkan buku yang isinya perbedaan pendapat. Bidayatul Mustahid sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bisa juga buku ini, fikih empat madhab, Rahmatul Ummah Ikhtilafil A'immah, yang ini juga mencantumkan perbedaan pendapat. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan tentang sholat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu kapan saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan doa tersebut tidak ditolak. Kita berdoa di semua waktu. Karena Allah mendengar di semua waktu. Meskipun ada waktu-waktu yang dimotivasi oleh Nabi SAW agar kita jadikan sebagai kesempatan untuk berdoa. Sebab peluangnya lebih besar. Karena peluangnya lebih besar. Yaitu di waktu-waktu yang mustajab. Di antaranya adalah antara adzan dan iqamah. Nabi SAW menyebutkan, Ad-du'a'u bainal adhani wal iqamah la yurad. Doa antara adhan dan iqamah tidak ditolak. Sehingga ini bagian waktu yang mustajab. Termasuk juga doa ketika mendengarkan adhan. Saat kita mendengarkan adhan sambil berdoa. Loh katanya suruh jawab. Jawabnya kan di sela-selanya dan sebentar ya. Muadzin biasanya kan panjang. Allahu Akbar Allah. Terus diliuk-liuk dulu ya. Akbar. Nah di tengah itu Anda silakan berdoa. Nanti muadzin membaca syahadat. Ashadu an la ilaha illallah. Panjang ya. Lalu di tengah itu silakan Anda berdoa. Begitu selesai Anda jawab. Ashadu an la ilaha illallah. Berdoa. Karena termasuk waktu yang mustajab. Saat turun hujan juga waktu yang mustajab. Ketika di Lailatul Qadar juga waktu yang mustajab. Di sepertiga malam yang terakhir, waktu yang mustajab. Pada waktu sujud, ini juga waktu yang mustajab. Dan masih banyak kesempatan yang lain. Maka untuk berdoa tidak harus nunggu umroh. Mau berdoa saya, daftar umroh dulu Pak. Di Indonesia bisa enggak orang mendapatkan kesempatan mustajab tanpa umroh? Hah? Allah Maha Adil dan Allah memperhatikan seluruh hambanya. Baik Anda panjatkan di pelosok bumi yang paling ujung di dunia, di mana itu, Pak? Andaikan orang membaca doa di dalam gua yang paling dasar dengan membaca doa di atas Monas misalnya. Atau di tower yang paling tinggi di Jakarta. Saya mau yang paling tinggi biar paling dekat. Tuhanmu Maha mendengar semua suara. Karena dia As-Sami Al-Qarib. Dat yang Maha mendengar lagi Maha dekat. Silahkan ucapkan doa itu dimanapun kau butuh. Karena Allah Maha mendengar di semua kesempatan. Meskipun ada waktu yang lebih mustajab. Bolehkah dalam sholat fardu sebelum salam kita panjatkan doa atau hajat kepada Allah? Silahkan. Karena ini termasuk waktu yang mustajab. Yaitu, fi duburi kulli sholatil maktubah. Di bagian dubur sholat yang wajib. Dubur sholat wajib itu bagian akhir sholat fardu. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan tentang muamalah. Sudah jam 6 lebih 10, lebih 5. Hah? Cukup atau mau dibaca? Oh baca baik. Assalamualaikum waalaikumsalam. Saya usaha jual beli kendaraan bermotor. Bagaimana cara ngitung zakat perdagangannya? Nanti silahkan ikut kajian di masjid apa namanya? Al-Hidayah ya. Pulau Gebang. Perumahan Taman Pulau Gebang ya. Cuman pesertanya terbatas. Dan katanya sudah tutup. Nah, sudah tutup. Intinya begini ya. Jadi dalam menghitung zakat perdagangan, yang dihitung itu dua. Uang dan stok. Karena kan perputarannya cuma dua ini. Barang jadi uang, uang jadi barang. Muter gitu terus. Maka yang dizakati dua ini. Uangnya dan stok. Mau tunai atau yang ada di rekening. Pokoknya semua yang berbentuk uang. Dan stok. Nah, stok itu berarti yang Anda jual. Kalau jenengan jualan kendaraan bermotor, berarti stoknya apa? Mobil atau motor, itu dihitung. Anda punya 10 unit, gak laku-laku, selama setahun, dizakati itu, Pak. Berarti gede dong zakatnya. Nah, barangmu gede, maka zakatnya gede. Sehingga ada orang yang dia itu punya harta, tapi gak kuat bayar zakat. Siapa itu? Developer, Pak. Jualannya rumah, Pak. Stoknya apa? Rumah. Dia nyetok 20 unit rumah. Pandemi gak ada yang laku. Selama 2 tahun bayar zakatnya. Total stok yang Anda punya berapa, Pak? Ini ada 20 unit. Satu unit 2M. Ya, kalikan aja. Zakat dia 1M. 40M. Ya. Zakat itu kan 1/40. 2,5%. Zakat dia 1M. Gak ada duit. Gak ada yang laku. Kas dia paling cuma sekian ratus juta. Dia pakai bayar zakat, anak istri makan apa? Orang seperti ini terutang zakatnya dan tunggu sampai rumah kamu laku. Begitu rumah laku, bayarkan zakat. Dia utang zakat. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.